أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال الإمام سعد رحمه الله قد كنا نرجوك ونعمل فيك العقل والنفع. هذا شهادة منهم لنبيهم صالح أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وأنه من خيار قومه. Mereka mengatakan, wahai Saleh, qad kunta fina marjuan qabla hadha. Sungguhnya kamu sangat bisa diharapkan bagi kami sebelum ini, sebelum kejadian ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, qad kunna narjuk. Kami dahulu sangat mengharapkan kamu, artinya secara akal, manfaat, dan merupakan persaksian dari mereka kepada nabinya Saleh, bahwasanya Saleh alaihissalatu wassalam ma'ruf indahum, ma'ruf dengan makarimul akhlaq, mahasin syiam, dan Nabi Saleh adalah termasuk manusia pilihan dan pilihan kaumnya. Walakinna lamma ja'akum hadzal amr, akan tetapi ketika perkaranya Nabi Saleh alaihi salatu wasalam tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka yang rusak, maka mereka mengucapkan dengan ucapan ini. Al-maqala allati madmumana laqad kunta kamilan. Maka mereka mengatakan kamu dahulu ya sempurna di sisi kami. Wal'an ikhtalafa dhannuna fik. Adapun sekarang prasangka kami terhadap engkau salah. Wasir dari halat menayur jamin kekhair, sehingga kamu sekarang pada berada pada keadaan yang tidak diharapkan kebaikannya. Wadambu maqaluhu anhu wa waqaluhum atanhana na'budama ya'budu abawna. Alasannya kenapa berubah seperti itu? Mereka mengatakan, apakah kalian melarang kepada kami untuk menyembah apa yang disembah oleh ayah-ayah kami? Wabizamihim anna hadha min azamil qadih fissalih. Mereka menyangka bahwasanya hal ini adalah termasuk celaan yang paling besar terhadap salih. Kaif qadaha fi aqulihim wa aqul abaihim al-dhalim. وكيف ينهاهم عن عبادة ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني شيئا من الأحجار ولا أشجار ونحوها. Bagaimana mungkin yang seperti ada celaan menjadi celaan terhadap akal mereka dan akal nenek moyang mereka yang sesat, yang mana mereka melarang dari peribadatan kepada yang tidak bermanfaat, tidak bisa memberikan mudarat, menyembahnya pada batu, pohon, dan yang semisalnya. Tapi karena Nabi Saleh alaihissalam memerintahkan pada ikhlas, mengikhlaskan agama hanya milik Allah, alladzi lam tazal ni'amahu 'alaihim tatra, yang mana kenikmatan Allah selalu dianugerahkan kepada mereka, turun kepada mereka, ladzi ma bihim min ni'mah illa minhu. Tidak ada satu nikmat pun kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala, la yadfa'anhum sayyi'at illahu. Tidak ada yang bisa menghalau tidak ada yang bisa mencegah kemungkaran atau keburukan kecuali dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Sungguhnya kami ragu-ragu terhadap apa yang kamu bawa dari dakwah. Mazilna syakin fi ma ta'utana ilaihi. Kami ragu terhadap apa yang kau bawa. Wa bizami manam law alimu sihhatam da'u lillahi tabau. Dan mereka sangka kalau seandainya kaumnya mengetahui kebenaran apa yang dibawa oleh saleh, makanya saya akan mengikuti saleh. Wa kadziba fi dzalik, padahal ini adalah kedustaan mereka. Artinya dusta apa yang mereka ucapkan kepada saleh alaihi salatu wasalam. Ya pura-pura. Pura-pura kalau gini saya ikut kamu, kalau gini pura-pura, padahal memang di dalam hatinya memang tidak mau mengikuti Nabiullah Saleh alaihi salatu wasalam. Ya, karena dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah dusta, berbohong. Nah, wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.